بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Kembali kita ke majlis kajian Sahih Al-Bukhari, yang pada kali ini kita akan mempelajari beberapa hadis dari kitab Al-Adab, kitab ke-52 dalam Sahih Al-Bukhari. Dan pada pagi yang semoga Allah berkati ini, kita akan memulai dari bab pertama dalam kitab Al-Adab, bab Al-Bir Wassilah, untuk satu jam ke depan insyaAllah ta'ala. Juga insyaAllah kita akan membahas bab kedua, ketiga dan keempat, yang kesemuanya itu masih berkaitan dengan orang tua. Kitab Al-Adab, sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya adab itu lebih didahulukan daripada ilmu, disebabkan untuk mendapatkan ilmu kita memerlukan adab. Walaupun juga untuk mendapatkan adab akhlak mulia memerlukan ilmu. Dan betapa banyaknya dari kita kalangan pelajar, meskipun kita mencari ilmu walhamdulillah, tetapi kita kehilangan adab-adabnya. Baik adab menuntut ilmu atau adab dalam mengaplikasikan ilmu, atau adab dalam menyebarkan ilmu. Menuntut ilmu itu pun memiliki adab yang harus ditunaikan oleh para pencari ilmu. Di antara adab menuntut ilmu adalah tidak terlambat datang ke kajian atau ke dirasat. Dan kebiasaan dari orang-orang zaman sekarang yang bermudah-mudah dan merasa diri sudah syukur, saya mau datang ke majelis ilmu, mereka melegalisir keterlambatan mereka dan selalu meminta uzur atas keterlambatan. Ini adalah adab yang telah hilang atau dicabut dari banyak dari kita. Dalam urusan tepat waktu, bahkan di beberapa majelis, terutama kajian-kajian kitab yang memang kurang diminati kecuali kalau pematerinya itu sudah masyhur. Tidak sekali saja pemateri itu, malah justru dialah seolah-olah budak bagi para muridnya. Pemateri itulah yang datang lebih awal, bahkan di waktu yang tepat menunggu muridnya datang. Masya Allah, menunggu muridnya datang. Jadi seolah benar-benar pemateri ini yang mencari murid. Ini karena adab telah dicabut dari banyak para pencari ilmu. Yang kita maksud bukan pencari ilmu umum, tetapi malah yang kita maksud pencari ilmu syar'i, atau mereka yang merasa sudah mencari ilmu atau merasa sudah masuk ke dalam golongan yang selamat, tetapi ternyata adab dalam mencari ilmu saja tidak selamat. Maka jangan harap adab dalam mengamalkan ilmu, apalagi menyebarkannya, juga akan selamat. Adab suatu kepentingan bagi setiap muslim. Dikatakan bahwasanya adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah menggunakan atau melakukan apa yang terpuji, baik dari sisi perkataan maupun perbuatan. Adab. Dan sebagian dari ulama, mereka mengatakan bahwasanya adab adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Al-akhdhu bimakarimil akhlaq, yaitu berakhlak mulia. Ada pula yang mengatakan bahwasanya adab adalah ta'zimu man fawqaka wa rifqu biman dunaka. Itu mengagungkan orang yang di atasmu, baik dari segi jabatan, posisi maupun usia, dan bersikap lunak, yaitu menyayangi, merahmati, bersikap bersahabat terhadap orang yang di bawahmu, baik dari segi posisi maupun usia. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuqir kabiruna wa lam yarham saghiruna." Bukan termasuk golongan kami, yaitu bukan termasuk pengikut dari Nabi Muhammad yang sempurna, jika dia belum menghormati orang besar dari antara kita dan menyayangi, merahmati orang kecil dari kaum muslimin. Itulah adab. Kalau misalnya mau lebih ringkas dan padat, adab adalah akhlak mulia. Adab adalah akhlak mulia. Kita diwajibkan berakhlak mulia terhadap Allah dan terhadap makhluk. Dan kita selalu meminta kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ketika kita bercermin, disyariatkan dalam Islam untuk mengucapkan Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaan-Mu terhadapku, maka perbaguslah akhlakku. Jadi jangan sekadar fisik, mainkan attitude. Sikap kita pun diwajibkan untuk diperbaiki. Dan dalam doa istiftah, di antara doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abduka. Zalamtu nafsi wa i'tarafu bi dhanbi, faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, di sini kemudian ada di doa ini, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah hidayah kepada saya menuju ke mana? Ke sebaik-baik akhlak yang mana tidak akan memberi petunjuk untuk ahsanul akhlak kecuali engkau ya Allah. Jadi akhlak ada, itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita berusaha benar-benar berakhlak mulia, membiasakan berakhlak, tapi kalau memang Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan bisa kita berakhlak mulia. Berarti benar-benar akhlak mulia itu tetap kita membutuhkan Allah Ta'ala untuk mendapat dan meraihnya. Akhlak mulia. Baik, kita mulai dari ayat di bab al-bir wassilah. Dalam bab al-bir wassilah ini, ya, dalam bab ini ada satu ayat, potongan satu ayat dari surat Al-Ankabut dan satu hadis dengan sanadnya. Baik, al-bir wassilah. Al-bir, perbuatan baik. Wassilah, yaitu menyambung kebaikan, komunikasi. Wa qawlillahi ta'ala, dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Dan ini adalah salah satu ayat dalam surat Al-Ankabut. Dan ayat ini turun berkaitan dengan kasus Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba kita baca ayatnya secara lengkap, ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wassayna al-insana liwalidayhi ihsana, atau dalam ayat lain ihsana, dan kami wajibkan manusia yang berbuat kebaikan kepada walidayhi, bapak dan ibunya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk, ya, dalam rangka membangkang pada khalik Allah Ta'ala, melanggar Allah Ta'ala. Ilayya marji'ukum, hanya kepada kulah kembalinya kamu. Lalu qawnabbi'ukum bima kuntum ta'lamun, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini turun, ya, berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan itu juga yang ada di surat Luqman. Baik, sebagaimana di surat Al-Ankabut, ada juga dalam surat, ya, surat Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat ke-14 dan 15, ya. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ini mirip sekali dengan ayat Al-Ankabut yang ayat ke-8 tadi, kalau misalnya diperhatikan ada kemiripan. Baik, ayat ini kita katakan turun di kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini masyhur sebagaimana dalam Sahih Muslim dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi dalam jamiahnya tentang ibu dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ibunya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebelum masuk Islam, beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang berbakti kepada ibunya, sangat berbakti. Kemudian masuk Islam dan ibunya enggak terima anaknya ini masuk Islam. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya bersumpah enggak akan bicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan tidak mau makan. Sama bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, anakku, bukankah agama kamu itu menyuruh kamu untuk mengajukan kamu untuk berbakti kepada ibumu. Nah, sekarang aku enggak mau makan karena kamu masuk Islam. Aku enggak mau makan sampai kamu masuk Islam. Aku enggak mau makan sampai kamu keluar dari Islam, keluar dari ajaran Islam, baru aku mau makan. Dan ibunya ini, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu namanya Hamnah bin Sufyan bin Umayyah. Hamnah bin bintu Sufyan bin Umayyah. Jadi ibu Hamnah ini tidak mau makan sampai mati sekalipun, walaupun nanti mati, ibunya pengen kamu bakal dipermalukan oleh orang-orang kalau misalnya aku mati, karena tidak mau makan, mogok makan. Dan saya minta supaya kamu jangan kembali lagi ke Islam, kufur lagi kamu. Nah, tapi di sini kemudian turun ayat tidak, janganlah kalian mentaati hal seperti ini, tetaplah Islam. Maka tetaplah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keislaman. Dan kata Ibnu Hajar, walam ara fi syai'in min al-akhbar annaha aslamat. Dan saya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tidak pernah melihat sedikit pun kabar hadis bahwasanya Hamnah bin Sufyan bin Umayyah ini masuk Islam. Tidak ada kabar, wallahu a'lam. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dan kami telah mewajibkan insan بِوَالِدَيْهِ, kepada kedua orang tuanya husna. Husna, perbuatan baik, ya, ihsan, husna, itu dengan nakirah, tanpa alif lam, karena menunjukkan penyempurnaan benar-benar. Harus benar-benar berbuat baik secara sempurna. Baik, mari kita menuju ke hadis 5970. باب أجر والصلة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بإن ولو استزدته لزادني. طيب, Haddatsana Abdul Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul Walid, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia berkata, nah di sini ada uslubnya milik Syu'bah yang biasa digunakan oleh beliau, yaitu kalimat Al-Walid bin Aizarin akhbaruni. Al-Walid bin Aizarin akhbaruni. Ini yang disebut taqdimus murrawi atau taqdimus mirrawi ala shighah, yaitu mendahulukan nama perawi daripada shighah. Mana nama perawinya? Al-Walid bin Aizar. Mana shighahnya? Shighah itu berarti kalimatnya, kalimatnya, yaitu lafal akhbarni. Nah, ini takdim ism ar-rawi, mendahulukan namanya rawi daripada sirah riwayatan. Kita lihat Al-Walid bin Aizar itu didahulukan daripada akhbaruni, telah mengabarkan kepada saya. Kan biasanya itu akhbaruni siapa gitu. Tapi di sini akhbar Al-Walid bin Aizar akhbaruni. Jadi katakan bahwasanya Syu'bah bin Al-Hajjaj itu sering kali melakukan hal seperti ini, yaitu mendahulukan nama perawi dibandingkan lafal sirahnya, sirah khabar. Ya. Kemudian dikatakan Al-Walid bin Aizah berkata, Sami'tu Aba Amr al-Syaibaniyah. Saya telah mendengar Aba Amr al-Syaibani, yaqul, dia berkata, Akhbarna sahibu hadhihi ad-dar. Akhbarna sahibu hadhihi ad-dar, telah mengabarkan kepada kami sahibu hadhihi ad-dar, telah mengabarkan kami pemilik rumah ini, pemilik rumah ini. Ini riwayatnya Syu'bah seperti ini. Wa awma'a biyadihi ila dari abdillah. Wa awma'a biyadihi, awma'a itu mengisyaratkan, ya, menunjuk biyadihi dengan tangannya, ila dari abdillah, menuju dar, yaitu menuju rumahnya abdillah. Abdillah yang dimaksud di sini adalah Abdillah bin Mas'ud. Abdillah bin Mas'ud, yaitu menunjuk ke rumahnya Ibnu Mas'ud. Berarti nanti hadis ini, hadis marfu' muttasil, dan sahabat yang meriwayatkannya adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Qal, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Baik. Kalau di riwayat lain, ayyul amali afdal. Jadi bagaimanapun, ini pertanyaan untuk mencari amalan yang terbaik. Ada pertanyaan lagi, kenapa di sini? Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang terbaik, jawabannya mesti beda untuk beragam orang. Jawabannya berbeda untuk beragam orang. Beberapa sahabat bertanya kepada Rasul, apa amalan terbaik? Oh, amalan terbaik itu ini. Apa amalan terbaik? Oh, amalan terbaik itu begitu. Beda-beda. Nah, jawaban yang terbaik, ya, maksudnya untuk menjawab pertanyaan, kenapa kok beda-beda jawaban Rasulullah, adalah bahwasanya perbedaan jawaban Rasulullah itu disebabkan perbedaan keadaan orang yang bertanya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang, beliau mempelajari orang itu dan memperhatikan kira-kira apa sih yang orang ini butuhkan. Ya. Misalnya kalau orang ini beliau kenal sebagai orang yang suka memberi makan, maka Rasulullah tidak menasihatinya, oh kamu sebaik-baik iman, sebaik-baik Islam adalah memberi makan. Bukan itu. Tetapi kalau misalnya beliau melihat, oh ini orang ini bertanya, dia tidak suka memberi makan, memberikan orang lain makanan, tetapi dia kurang bakti sama orang tua, maka Rasulullah akan menganjurkan berbakti, merekomendasikan berbakti sebagai amalan terbaik. Jadi Rasulullah SAW menjawab amalan-amalan terbaik ini sesuai dengan orang yang bertanya, ya, dan sesuai kebutuhan orang tersebut, dan sesuai dengan kecocokan orang tersebut. Nah, Ada pelajaran juga dalam hal ini. Nah, sebagai da'i, ya, atau tulabul ilmi, ketika menghadapi masyarakat dan ditanya oleh mereka apa yang harus saya lakukan, maka pelajari dulu ini orang ini sebenarnya kelemahannya di mana, potensinya di mana. Nah, disitulah nanti kemudian kita berpikir kira-kira apa yang akan saya jawab sesuai dengan kapasitas dia. Ya. Baik, kemudian ayyul amal ya ila Allah qal as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya, ya, salat di waktunya. Itu amal yang terbaik. Sekarang perlu antum bedakan as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Tetapi dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, rijalnya juga sahih, itu lafalnya bukan as-salatu ala waqtiha, tetapi as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu fi awwali waqtiha. Kedua, lafal ini ada perbedaan yang jelas. Antum lihat di teks Al-Bukhari 5910 ini, lafalnya as-salatu ala waqtiha, berarti mencakup salat di waktunya, mau di awal atau tengah atau akhir. Itu semua adalah amalan yang paling Allah suka. Belum salat zuhur sampai apa waktunya? Oh, sampai salat asar. Baik. Kalau misalnya antum melakukan salat zuhur di jam 2, apakah itu termasuk ahabbul a'malillah? Iya benar, itu ala amal ahabbulillah. Berarti as-salatu ala waktiha, salat tepat di waktu yang telah Allah tentukan. Enggak mesti di awal waktu. Baik. Adapun kalau misalnya as-salatu fi awwali waqtiha, ini riwayat, bukan riwayat Al-Bukhari, tetapi riwayat Imam Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Dan Ad-Darqutni sendiri mengkritisi salah satu perawi dalam hadis as-salatu fi awwali waqtiha. Karena ada perawi namanya Ali bin Hafs dan beliau mengatakan ma ahsabuhu hafidhahu liannahu kabura wa taghayyara hifdhuhu. Yaitu Ad-Darqutni mengatakan saya enggak mengira bahwasanya Ali bin Hafs ini untuk hadis as-salatu fi awwali waqtiha, beliau saya enggak mengira beliau menghafalnya. Karena beliau sudah usia tua waktu itu dan telah apa namanya berubah-ubah berkalutan hafalannya. Itu dikatakan oleh Ad-Darqutni. Makanya di sini lafal as-salatu fi awwali waqtiha itu kurang disetujui oleh sebagian ulama. Sehingga yang dipakai adalah as-salatu ala waqtiha. Itu salat di waktunya mau awal atau pertengahan atau terakhir. Itu semua termasuk ahabbul amal ilallah. Nah, kemudian permasalahan as-salatu ala waqtiha ini enggak mesti di awal dan di akhir. Yang penting di waktunya. Yang penting di waktunya dan jangan sampai keluar waktunya. Kecuali kalau misalnya qada. Apakah kalau misalnya qada itu juga dicintai oleh Allah? Ya, dicintai oleh Allah, tetapi bukan termasuk afdalul a'mal. Jadi ingat, bahwasanya mengqada salat di luar waktu itu saja, itu bukan termasuk afdalul a'mal, walaupun tetap saja mahbub, dicintai oleh Allah. Karena menaikkan kewajiban. Dan misalnya kita lupa akan salat zuhur, kemudian baru salat asar, baru salat zuhur, ketika teringat di jam 4 sore. Berarti dia harus mengqada. Nah, qada salat zuhur ini bukan amalan yang paling disukai Allah, walaupun disukai, tapi bukan yang paling utama. Berarti amalan paling utama salat di waktunya. Salat wajib di waktunya. Kalau dia sholat wajib di luar waktu karena qadha, maka itu bukan amalan yang paling Allah cintai, walaupun Allah cintai juga saja karena telah menunaikan kewajiban. Qal thumma ay, berkata kemudian apa setelah itu? Ya. Baik, tadi masih as-salatu ala waktiha, kita kasih tahu bahwasanya halakal hadis yang riwayat fi awal waktiha itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya riwayat tersebut riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Kemudian apa? Summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi surat Luqman ayat ke sekitar ayat ke 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah Ta'ala, wali walidaika, dan kepada 2 orang bapak ibumu. Masya Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala menyandingkan li, aku, dan juga kedua orang tuamu disandingkan oleh Allah karena hak yang besar. Wali-walidaika, berarti ada 2 syukur di sini. Syukur terhadap Allah dan syukur terhadap kedua orang tua. Makanya Sufyan bin Uyainah mempunyai tafsir terhadap ayat ini, ya. Beliau katakan rahimahullah, man shallat salawatil khamsi atau man shallat salawat al-khamsi salawat al-khamsa faqad syakara lillah wa man da'a liwalidayhi aqibaha faqad syakara lahuma. Barang siapa yang salat 5 waktu maka dia telah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setelah salat 5 waktu maka dia telah berdoa, mendoa, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Baik. Qala summa ayy, dikatakan kemudian apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah. Kemudian adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, ia akhirkan di sini. Didahulukan apa? Didahulukan berbakti kepada orang tua. Sekarang dari semua amalan badan itu jihad yang paling didahulukan. Dari semua amalan badan, jihad itu yang paling didahulukan. Karena di dalam jihad tersebut ada pengerahan jiwa. Jiwanya dikerahkan benar-benar, ya, sehingga seluruh anggota tubuh itu benar-benar harus bersiap-siaga. Tetapi ya, walaupun jihad itu didahulukan dari semua amalan anggota tubuh, tetapi ternyata al-muhafadu ala salawat, kontinuitas dalam salat dan menunaikannya di waktunya, ataupun juga kontinuitas menjaga dalam birrul walidain, itu keduanya amrun lazimun, perkara yang lazim, yang wajib, yang terus akan ada bagi orang-orang siddiqin, bagi orang-orang yang benar-benar jujur dalam beribadah. Berarti kalau misalnya orang berjihad tapi sholatnya itu bobrok, gak pantas dia berjihad. Kalau dia berjihad tapi dia tidak berbakti kepada orang tua, itu juga tidak pantas dia berjihad. Berarti dia pertama harus ngapain? Tegakkan dulu sholatnya. Kemudian, itu tadi hablum minallah. Kemudian yang kedua apa? Kemudian tegakkan dulu hablum minannas dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga barulah? Barulah apa? Barulah dia boleh jihad. Nah. Baik. Kita menuju ke hadis 5971. Bab من أحق الناس بحسن الصحبة. من أحق الناس بحسن الصحبة. Siapakah orang yang paling berhak bihusni suhbah, untuk mendapatkan pergaulan yang baik. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id, haddatsana Jarir an Umar bin Al-Qa'qa' bin Shubrumah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu an-nas bihusni sahabati قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك. باب siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan baik. حدثنا قتيبة بن سعيد telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id, haddatsana Jarir di sini Jarir bin Abdul Hanif an Umarah bin Al-Qaqa' bin Shubrumah. Jarir bin Abdul Hanif itu meriwayatkan dari Umarah bin Al-Qaqa' dari Abi Zur'ah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang pria pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka pria itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan baik saya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, ummuka, ibu kamu. Qal, summan, kemudian siapa Rasulullah? Qal ummuka, ibu kamu. Qal summan, kemudian siapa ya Rasulullah? Qal ummuka, ibu kamu. Qal summan, kemudian siapa ya Rasulullah? Qal thumma abu, kemudian baru bapak kamu. Masya Allah, ini berarti bakti kepada ibu tiga kali lipatnya bakti daripada ayah. Oh, tadi laki-laki siapa sih yang nanya ini? Ternyata yang nanya kemungkinan adalah Muawiyah bin Haidah. Ini kakeknya Bahaz bin Hakim. Ya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad juga menuturkan hadis ini. Ya. Baik, berikutnya ibu itu berhak atas anak pembaktian yang lebih daripada pembaktian anak kepada bapaknya. Ya. Jadi ibu itu berhak atas anak bagian kebaktian yang lebih besar. Ya. Dalam urusan apa? Albir, berbuat baik, kebaktian. Adapun bapak itu lebih berhak untuk anak dalam urusan harta. Makanya dikatakan dalam hadis, anta wa maluka li abika, kamu dan bapak kamu dan harta kamu adalah milik bapak kamu. Makanya para ulama ya banyak yang mengatakan bahwasanya seorang anak itu hartanya boleh di share oleh dengan bapaknya, bahkan bapaknya itu boleh ngambil harta anaknya ya. Baik. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ibu itu lebih utama dalam urusan kebaikan atau dalam urusan kita berbakti daripada bapak. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya antara ibu dan bapak kedua-duanya sama-sama, tak sama-sama setara dalam urusan kita berbakti kepada mereka. Sama-sama setara, yaitu ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah pendapatnya Imam Malik. Dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwasanya keduanya sama setara dalam urusan pembaktian, itu sesuai dengan apa yang dipendapatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian Al-Harith Al-Muhasibi mengatakan bahwasanya terjadi ijma' kesepakatan ulama bahwasanya ibu lebih diutamakan dalam urusan pembaktian anak. Tetapi ini salah, tidak ada, itu bukan menjadi suatu ijma', melainkan permasalahan yang para sebagian ulama menyelisihinya. Makanya sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kedua-duanya sama haknya, ibu ataupun ayah. Adapun yang diriwayatkan dari Imam Malik atau tentang Imam Malik, ya, ada sedikit cerita juga itu Imam Malik yang diceritakan oleh Ibnu Battal bahwasanya suatu ketika ada seseorang mengadu kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, bapak saya itu nyuruh saya minta, bapak saya minta saya sesuatu, tapi ibu saya mencegah, jangan kasih." Kemudian Imam Malik berkata, "Ati' abaka wala ta'si ummaka." Ati' abaka wala ta'si ummaka. Kata Imam Malik apa? "Ati' abaka wala ta'si ummaka." Taatilah bapakmu dan janganlah kamu melanggar omongan ibu kamu, kata Imam Malik. Maka Ibnu Battal pun mengkonklusikan, menyimpulkan dari perkataan "ati' abaka wala ta'si ummaka" bahwasanya keduanya adalah sinonim yang artinya dua-duanya itu setara dalam urusan pembaktian. Ya. Tetapi wallahu a'lam, yang lebih baik adalah kita mengikuti hadis Nabi SAW bahwasanya pembaktian kita terhadap ibu itu lebih ditekankan lagi dibandingkan kepada ayah. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Nasa'i, riwayat juga atau disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Aisyah, bahwasanya Sayyidatina Aisyah pernah bertanya, pernah berkata begini, "Saya ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, manusia apa sih yang paling besar haknya atas perempuan?" Nah, ini pertanyaan penting untuk perempuan, untuk akhwat terutama. "Manusia mana sih yang paling besar haknya untuk perempuan?" Apa kata Rasul? "Zawjuha." Kata Rasul apa? "Suaminya dia." Suaminya dia. Suaminya dia yang paling besar haknya. Walaupun perempuan ini masih mempunyai apa? Masih mempunyai orang tua. Tetapi ketika sudah bersuami, maka hak suaminya itu lebih besar daripada hak orang tuanya. Ini perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, ya. Qultu, kemudian Aisyah berkata, "Fa'ala rajul, bagaimana kalau dengan laki-laki ini? Mana hak terbesarnya?" "Qal ummuhu, ibunya." Ibunya hak terbesar. Untuk laki-laki yang sudah menikah, ibunya hak terbesarnya, bukan istrinya. Ini hadis riwayat Aisyah oleh riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, laki-laki ketika sudah menikah, maka tetap dia diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya, bahkan melebihi baktinya dia kepada istrinya. Karena hak orang tuanya itu lebih besar daripada hak istrinya. Ini perlu diperhatikan. Karena sebagian dari kaum muslimin, laki-laki ya, yang sudah menikah, kemudian apa? Kemudian setelah menikah, dia lebih condong kepada istrinya dan melupakan ibunya. Istrinya dibelikan ini, itu, ini, itu, ini, itu, tetapi ibunya malah tidak pernah ditanya, tidak pernah dirawat, tidak pernah, dan seterusnya. Baik, kemudian kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Bab la yujahidu illa biiznil abawain. La yujahidu illa biiznil abawain. Tidak, dia tidak boleh berjihad kecuali dengan izin kedua orang tua. Dia tidak boleh berjihad kecuali dengan izin kedua orang tua. Haddatsana Musaddad, حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب والتحويل قال وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مجاهد قال لك أبوين قال نعم قال ففيهما فجاهد. نعم تلتني telah menceritakan kepada kami Musabbat. Haddatsana Yahya telah menceritakan kepada kami Yahya an Sufyan wa Syu'bah. Dari dua orang, yaitu Sufyan dan juga dari Syu'bah. Itu maksudnya Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri dan juga Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Mereka berdua berkata, Haddatsana Habib. Telah menceritakan kami Habib. Terus ada tahwil ya. Wa haddatsana Muhammad bin Katsir, gurunya Al-Bukhari. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami akhbarana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Habib an Abi Al-Abbas. Jadi Habib dari Abu Al-Abbas. An Abdullah bin Amr dari Ibnu Amr. Dia berkata, qala rajulun nabi, seorang laki-laki telah bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan rajul ini kan mubham ya. Rajul ini siapa nih? Mubham dia. Tetapi mungkin ya, mungkin saja diriwayat An-Nasa'i dan juga diriwayat Imam Ahmad, rajul di sini adalah Jahimah bin Al-Abbas bin Marqas. Jahimah. Jahimah. Jadi seorang laki-laki yaitu Jahimah datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, Ujahid, Ujahid boleh enggak saya berjihad? Kalau misalnya riwayat lain diceritakan oleh Abdullah bin Ibn Amr, fasta'zanahu fil jihad, maka dia meminta izin untuk berjihad. Itu dalam riwayat lain. Ujahid, saya boleh enggak berjihad? Ini berarti minta izin maksudnya. Saya boleh enggak berjihad ya Rasulullah? Qal, kemudian dia berkata, laka aduan, kamu punya kedua orang tua atau dalam riwayat lain, yaitu dalam hadis ke 3004, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu itu masih hidup? Qal, na'am, ya, masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, fafihima fajahid, maka terhadap keduanya lah kamu berjihad, yaitu ini ada pengkhususan jihadun nafs. Jihadun nafs yang ini adalah jihad untuk menggapai ridhonya orang kedua orang tua. Karena ridho mereka itu nanti ridhonya Allah. Dan kemurkaan mereka itu juga nanti adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hal ini jelas insyaallah bahwasanya jumhur ulama mengharamkan jihad kalau misalnya kedua orang tua atau salah satu ibunya misalnya itu melarang. Misal antum mau berjihad ke Suriah. Kemudian ibu antum melarang, maka antum enggak boleh ke Suriah. Mau bagaimanapun keadaan Suriah sekarang, enggak boleh ke Suriah kalau misalnya orang tua antum melarang. Nah, jadi, tapi dengan syarat orang tuanya tersebut adalah Muslim. Kalau bapak atau ibunya atau bahkan keluarganya Kristen, kemudian melarang kita jihad, kita Muslim, maka kita enggak boleh menuruti perasaan mereka. Dan kemudian jihad itu kita tahu dia fardu kifayah, ya kan? Fardu kifayah. Tapi bedanya kalau dengan berbakti kepada orang tua itu fardu ain, walaupun orang tua tersebut musyrik. Tetapi kalau misalnya orang tua tersebut mencegah kita dari jihad, maka enggak boleh ditaati. Nah, kalau misalnya jihadnya sudah muayyan, yaitu misal pemimpin kita membuat kita, kamu nanti berjaga di barisan ini ya, maka kita tidak perlu meminta izin kepada orang tua. Karena ini hukumnya bukan lagi fardu kifayah, melainkan sudah bisa menjadi fardu ain. Sudah bisa menjadi fardu ain. Baik. Jadi sudah tiga bab dan sudah tiga hadis dan satu ayat kita bahas. Yang pertama tadi ayat tentang apa? Ayat tentang sholat atau sholat di waktunya, kemudian berbakti pada orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Kalau hadis kedua itu perlipat gandaan bakti kepada orang tua, kepada ibu, tiga kali lipat dibandingkan kepada ayah. Adapun hadis ketiga tentang wajibnya meminta izin kepada orang tua sebelum berjihad. Sebelum berjihad. Baik, bab keempat atau hadis keempat dalam kitab ini, bab la yasubbu ar-rajulu walidayhi. Bab la yasubbu ar-rajulu walidayhi. Bab janganlah seseorang itu menghina bab kedua orang tuanya sendiri, masyaallah. Kedua orang tuanya sendiri dihina. Tetapi ada maksud dari ini. Ada caranya menghinakan kedua orang tua. Cara yang mungkin sebagian dari orang tidak menyangka-nyangka ini sebenarnya penghinaan. Haddatsana Ahmad bin Yunus. Haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. An Abi. An Humaid bin Abdul Rahman. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Menyelamatkan rujuk walidayhi. Qil ya Rasulullah, kaifa wa kaifa yal'adu ar-rajul walidayhi? Qal yasubbu ar-rajul aba ar-rajul, fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu, fa yasubbu ummuhu. Haddatsana Ahmad bin Yunus, lam jarrak kami Ahmad bin Yunus. Haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, lam jarrak kami Ibrahim bin Sa'ad. An nabihi Al-Abihi, yaitu dari Sa'ad. An-Humayn bin Abdul Rahman, dari Humayn bin Abdul Rahman. An-Abdillah bin Amr, radiyallahu anhumah, dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna min akbaril kabairi, an yal'ana rajulu walidayhi. Inna min akbaril kabairi, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar seorang laki-laki atau seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Melaknat kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Makanya kemudian para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Ya Rasulullah, bisa. Bagaimana mungkin seseorang laknat kedua orang tuanya sendiri? Nah, ini kan mereka bertanya-tanya. Karena normalnya ya enggak ada anak yang melaknat kedua orang tuanya sendiri, menjelek-jelekkan kedua orang tuanya sendiri. Oh, ternyata ada caranya. Qal, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW berkata, "Ya subbur rajul. Faya subbu iyyah. Ya subbur rajulu aba rajul faya subbu iyyah." Tadi kan ada statement dari Nabi, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Seperti bentuknya adalah yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fayasubbu abah. Yaitu seseorang mencela atau menghina bapaknya temannya. Bapaknya orang lain, maka kemudian orang lain tersebut akan mencela bapaknya dia. Jadi sebenarnya timbal balik. Kalau misalnya kamu melakukan keburukan, maka akan kembali kepadamu. Karena tadi sudah al-jazaa'u min jinsil 'amal. Itulah akibat dari kita menjelek-jelekkan bapak orang lain. Maka kita akan dapat balasannya, yaitu bapak kita yang akan dijelek-jelekkan oleh orang tersebut dan mungkin bahkan lebih sakit lagi kejelekannya. Wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummah. Itu dia itu mencela ibu temannya dan kemudian ibunya pun tahu dilapor, kemudian terjadilah perseteruan dan akhirnya yang dicela ibunya, dia juga akan berbalik mencela ibu kita. Makanya ini ada hal yang penting ya, dan kita tahu ini semua tentang adab. Kalau misalnya kita perhatikan dari awal, lihat sholat ala waktiha, birrul walidain, tentang adab. masih juga tentang ahaqqun nasi bi husni sahabati. Jadi yang tadi hadis yang seorang laki-laki yaitu Muawiyah bin Haydan, ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati, maka dijawab oleh Rasulullah ummuka umman thumma abu. Itu tentang bagaimana fiqih akhlak dan adab kepada ibu kita harus lebih maksimal lagi kita berbakti kepada ibu kita. Semoga Allah jadikan antum ya, dan juga ana sebagai orang-orang yang berbakti kepada ibu dan bapak. Insyaallah orang yang berbakti kepada ibu dan bapak itu akan sangat-sangat Allah bantu. Kemudian kembali juga hadis tentang adab yang hadis ketiga ya, itu bahwasanya jumhur ulama mengharamkan jihad kalau misalnya kedua orang tua kita atau salah satunya itu mencegah, tidak rela karena sakit sayangnya atau mungkin butuh ya, maka enggak boleh. Maka jihadnya kita kemudian ya Pak, di mereka kita ayomi, kita nafkahi, kita sedekahi, kita tenangkan ya, atau kita bacakan ya. Itu adab, semua itu adab. Kemudian adab yang terakhir yang kita belajar di hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa yal'ana rajul walidayhi? Dikatakan, yasubbur rajul abar rajul, yasubbur rajul abar rajul, fayasubbu abah. Dia itu menjelekkan bapaknya temannya, akhirnya kembali dia dijelekkan oleh temannya. Kembali bapaknya lah yang dijelekkan oleh temannya. Juga wayasubbu ummahu wayasubbu ummah. Dia menjelekkan ibunya temannya, temannya itu kemudian menjelekkan ibunya dia. Nah, jadi permasalahan adab ini permasalahan penting, terutama berkaitan dengan kedua orang tua. Di dalam Al-Bukhari di sini, sebagaimana dalam Al-Adab Al-Sufat, memulai semua ini, memulai adab itu dari kedua orang tua. Karena kita punya hablum minallah, kita punya hablum minannas. Kalau misalnya hablum minallah jelas, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hablum minannas, maka yang paling penting untuk kita perbaiki relasinya adalah orang tua. Adalah kedua orang tua. Paling penting. Ya. Sangat-sangat penting. Apa? Kalau misalnya kunci kebahagiaan juga di baktinya kita kepada kedua orang tua. Kalau misalnya kita benar-benar mau mendapatkan kebahagiaan, maka coba kita bahagiakan kedua orang tua, karena insya Allah itu akan sangat bermanfaat dunia dan akhirat kita. Betapa banyak orang yang sukses, ya, namun dia tidak soleh, tidak begitu soleh, tidak begitu banyak berilmu, tetapi sukses. Ternyata pas dilihat, kesuksesan itu disebabkan karena dia berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Maka insya Allah orang yang berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan ketenangan jiwa insya Allah. Dan yang nantinya telah ketika dia sudah besar dan juga sudah mempunyai anak, maka dia akan merasakan bagaimana baktinya anaknya kepadanya. Ini hal yang, masya Allah, hal yang sangat-sangat penting berkaitan juga dengan masa depan. Jadi baktinya kita kepada orang tua itu adalah investasi bakti anak kita kepada kita. Sehingga jangan sampai kalau sekarang kita masih punya salah kepada orang tua kita, masih berbekas, kita tidak meminta maaf kepada beliau. Yang kemudian kita dapatkan dosa-dosa itu ada ternyata di anak kita. Nauzubillah. Jangan sampai keburukan-keburukan terjadi pada kita dan kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah kita semua, kami semua anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapak kita. Karena ya Allah kami membutuhkan ini semua. Ya Allah dan juga akhwat di sini yang mendengar misalnya. Ketika antum merasa galau atau merasa membutuhkan sesuatu namun tidak bisa antum gapai, cobalah antum sejenak menelepon atau mengunjungi ke orang tua. Kemudian sedekahlah pada mereka dan minta pendapat mereka tentang keputusan antum, tentang kegalauan antum. Siapa tahu, mungkin mereka enggak berilmu, mungkin mereka enggak berilmu, sorry, mereka enggak berilmu. Antum lebih pintar dari mereka, bisa. Tetapi mereka punya tangan yang bisa mereka angkat untuk berdoa. Mereka punya lidah yang bisa mereka gerakan untuk berdoa. Dan mereka punya hati yang bisa mencurahkan kasih sayangnya. Maka orang tua itu, keberadaan mereka jangan pernah disia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati orang tua kita dan memberkati hidup kita. Saya tutup ya dengan doa kafaratul majlis di kajian ini, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, mungkin sekarang belum seberapa yang mendengar, dan saya memohon pada Allah ya Rabb, ya Rabbul Alamin, jadikan kajian-kajian kami kajian-kajian yang bermanfaat dan banyak didengar oleh kaum muslimin di kedepannya. Wallahu a'lam. Allahu al-alim al-khabir, ya Allah mustajib as-sa'il, ya muhim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.